Kebiasaan Nabi adalah sholat malam 11 rakaat. Apakah sholat tersebut witir semua atau ada yang tahajud? Ya, kalau dia lakukan witir semua tidak ada masalah. Dan itu juga sudah dihitung sholat malam. Witir bagian dari sholat malam. Ya.